ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Apa hukum memakan makanan sisa dengan alasan makanan sisa tersebut kondisinya masih baik? Tidak ada masalah ya, makanan tersisa kalau tidak dimakan lagi, tersisa dimakan, hal yang bagus. Ya, hal yang baik sepanjang itu tidak membahayakannya. Sepanjang perkara yang tidak membahayakannya. Apalagi kalau makanan tersisa itu hanya sisa keluarganya saja, anaknya, istrinya. Ya, makanan seperti itu tidak ada masalah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara tentang masalah makan, maka dia jilat jari jemarinya atau dia buat istri dan anak-anaknya menjilatnya. Itu ada di dalam sebagian hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik.